aduh, Abah Dukun. Sibuk nih. Anak Mbah Dukun lagi ngobati pasien nih. Cari kabare sakite karena diguna-guna. Kelas teman. Dari komat kami tercangkum Mbah Dukun macam mantra. Taruh segelas banyu putih, terus pasien disembur. Mbah Dukun, tulungan akula, sing lagi mabuk cinta, karo kang dulah anak kepala desa, sing gawe kulane tergila-gila. Cinta kita abadi selawase. Mbah Dukun, itu tak kabur. Tuhan sih nentuakan mah. Anak Mbah Dukun lagi ngobati pasien nih. Cari kabare kita karena diguna-guna. Kelas teman. Bari komat kami tercangkem Mbah Dukun macam mantra. Taruh segelas banyu putih, terus pasien disembur. Mbah Dukun, tulungan akulah, sing lagi mabuk cinta, karo kang dulah anak kepala desa, sing gawe kulane tergila-gila. Cinta kita abadi selawase. Mbak Dukun.